Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-muallif al-faslu wal waslu. Fasal adalah memisah dan wasal adalah menyambung. Kalau di fasal berarti jumlahnya mustanafah. Jumlah istinafiyah. Kalau di wasal berarti jumlahnya ma'tufah. Karena ini adalah bab tentang kapan kita menyambung dan memisah jumlah. Qala al-waslu atfu jumlatin ala jumlatin bilwawi. Definisi wasl itu adalah mengatofkan jumlah, satu jumlah dengan jumlah yang lain. Dengan huruf wawu. Definisi jumlah adalah apa-apa yang sudah tersempurnakan padanya musnad dan musnad ilaih, itu jumlah. Baik mufidah atau ghairu mufidah. Definisi jumlah adalah yang ada musnad dan musnad ilaihnya. Cuma kalau yang dimaksud di sini adalah jumlah yang sudah sempurna, maksudnya sudah selesai. Karena kalau belum selesai masih terkait seperti dalam syartiyah, enggak mungkin pakai wawu. Jadi ini adalah kata dalam bahasa Indonesia, kata yang sudah selesai, kata yang sudah sempurna, kalimat yang sudah sempurna. Bilwawi, dengan menggunakan huruf wawu, yaitu yang dimaksud adalah wawu atifah, bukan wawu haliyah, bukan wawu istinafiyah. Karena di sana juga ada wawu yang istinafiyah, walaupun pakai wawu tapi baru dia. Jadi jumlah baru juga ada. Maka itu enggak masuk. Ini yang dibahas adalah khusus wawu atof. Dan kenapa khusus wawu? Karena wawu inilah yang misterius. Karena kalau dari huruf atof yang lain, fa misalnya, ini jelas maknanya dibutuhkan. Atau summa, atau lakin. Semua itu ada makna yang dibutuhkan sehingga jelas, enggak misterius lagi. Ini yang dibahas ini karena wawu ini apa namanya? Jelimet, sehingga dibahas dalam ilmu balaghah. Kapan kita ngomong itu pakai dan kapan kita itu ngomong enggak perlu pakai dan dalam menyusun kalimat. Inilah yang dinilai dalam ilmu balaghah. Kalau pakai fa, pakai tuma, ini jelas enggak ada sisi rumitnya sama sekali, karena memang tuma itu kan dibutuhkan. Karena ada makna lebih, yaitu kemudian kan. Tapi yang wawu ini yang agak rumit. Wawu inilah yang rumit sehingga dibahas dalam ilmu balaghah. Kapan kita harus pakai wawu dan kapan tidak, itulah yang butuh kejelian. Jadi dalam ilmu balaghah itu membahas kapan kalimat itu harus disambung pakai wawu, kapan pakai dan kapan kalimat itu enggak perlu pakai wawu. Inilah yang agak rumit. Kalau penggunaan fa, penggunaan lakin, penggunaan tsumma itu jelas, gampang sekali. Maka enggak ada sisi tantangannya. Tapi yang dibahas dalam balaghah, di mana balaghah itu adalah sisi merasuknya ke dalam hati, itulah yang membahas tentang wawu. Karena wawu ini yang misterius, yang rumit, kapan penggunaannya, kapan enggak digunakan, ini rumit, makanya dibahas. Kalau tuma dan fa dan yang lain itu enggak perlu dibahas pun sudah bisa. Jadi dikatakan dalam sebagian syarah yang lain, li'annal wawa hiyal adatul lati takhfa al hajatu ilaiha, kebutuhan untuk menggunakan wawu ini lo tersembunyi. Wa yahtaju al-athfu biha ila lutfin fil fahm. Dan untuk menggunakannya itu, menggunakan atof pakai wawu, itu butuh kepada pemahaman yang agak jeli. Wa diqqatin fil idrak. Dan butuh diqqah, butuh kejelian. Ini wawu. Kalau summa, fa dan yang semisalnya itu gampang karena memang ada kebutuhannya. Tapi wawu ini kebutuhannya ini samar-samar. kebutuhannya samar. Sehingga disitulah dinilai orang ini balig apa enggak balig. Orang ini memiliki ilmu balaghah atau tidak. Yaitu pintar dalam menggunakan wawu. Ini termasuk kejelian ilmu bahasa Arab. Penggunaan dan saja dibahas. Nah, kalau kita enggak jeli ya wis padha wae. Kayak sama saja. Pakai wawu enggak pakai wawu sama saja. Tapi kalau orang balig betul, orang itu ahli balaghah betul akan ketahuan, oh ini enggak tepat. Penggunaan wawu di sini enggak tepat. Oh ini perlu pakai wawu. Nah, itu kalau orang memiliki selera balaghah. Tapi kalau orang enggak punya selera balaghah ya mau dipakai wawu enggak pakai wawu sama saja. Dan di sini adalah membahas tentang jumlah, bukan mufrad ya. Kalau mufrad ini pun jelas. Kalau mufrad kata ini jelas, atof gampang. Yang dibahas ini jumlah. Seseorang ngomong kalimat selesai, terus mau ngomong kalimat baru. Nah, ini disambung apa dipisah? Ini loh, letak rumitnya itu di situ. Kalau mufrad, atof mufrad kepada mufrad ini gampang. Atof mufrad kepada mufrad ini kan gampang, penggunaannya dibutuhkan. Datang Muhammad dan Zaid dan Ali kan gampang. Tapi menyambung, menyambung antara kalimat dengan satu kalimat dengan yang lain, inilah yang butuh kejelian. Inilah yang butuh kejelian. Kalau mufrad atof mufrad ini gampang. Karena kan jelas dibutuhkan. Seperti datang Zaid. Kalau yang datang tiga orang berarti kan dibutuhkan semua. Datang Ali dan Zaid dan Muhammad kan gitu. Kebutuhan kan memang menuntut. Tapi yang repot itu adalah ngatofkan jumlah itu. Kalimat. Kalimat selesai terus disambung dengan kalimat baru. Nah ini pakai wawu apa enggak? Disitulah letak kesamaran penggunaan wawu. Qala wal faslu tarkul atfi, dan fasl adalah tidak menggunakan atof alias memisah alias menjadi jumlah musta'nafah, jumlah baru. Qala wa yajibul faslu bainal jumlataini fi mawadhi'a salatatin. Kapan wajib dipisah, kapan enggak boleh pakai wawu antara dua jumlah itu pada tiga tempat. Ada tiga gambaran, ada tiga jenis menyambung kata yang enggak boleh pakai wawu. Ahaduha an yakuna bainal jumlataini kamalu ittisalin ai ittihadun tamun. Antara dua jumlah, antara dua kalimat itu ada kesempurnaan sambung. Sambungnya itu sangat sempurna. Maksudnya adalah ittihad, bersatu. Satu antara jumlah yang depan dengan jumlah yang belakang itu satu. Sedangkan kita tahu fungsi wawu itu adalah tufidul mughayarah. Antum catat. Fungsi wawu itu adalah tufidul mughayarah. Harus ada sisi agak bedanya. Sedangkan kalau dua jumlah itu adalah satu kok pakai wawu, berarti kan beda antara jumlah yang depan dengan yang belakang. Karena wawu itu salah satu fungsinya adalah tufidul mughayarah. Gak mungkin sesuatu itu diatafkan kepada dirinya sendiri, gak mungkin. Ja'a Abu Hafsin wa Umar, gak bisa. Karena Abu Hafs itu adalah Umar. Maka gak boleh pakai wawu kan gitu. Karena kaidahnya itu wawu itu pasti harus ada mughayarah. Harus ada sisi perbedaan. Nah ini juga akan bermanfaat ketika kita menghayati Al-Quran. Kalau di situ ada pakai wawu, berarti itu ada mughayarahnya antara depan dan belakang. Kata Syaikhul Islam Taimiyah, enggak ada dalam Al-Quran itu sinonim. Maksudnya dua kalimat itu sama persis. Hanya cuma untuk kekayaan bahasa saja, enggak ada dalam Al-Quran. Kalau kita kan kadang ngomong, dia datang dan berlalu misalnya. Datang berlalu sama. Dia pergi dan berlalu misalnya. Itu kan sinonim. Maka dalam Al-Quran enggak ada seperti itu. Karena wawu itu pasti tufidul mughayarah. pasti ada perbedaan. Dan mughayyar itu sendiri Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bertingkat-tingkat. Mughayyar itu sendiri tingkat-tingkat, ada yang beda total, ada yang agak beda. Ini dulu pernah saya sebutkan ketika bahasa apa ya, lupa saya. Yang jelas ini alasannya, kenapa kalau dua jumlah itu satu raga, dia itu satu, kok enggak boleh pakai wawu, harus dipisah. Karena wawu itu tufidul mughayyarah, karena wawu itu berfaedah perubahan. Sedangkan enggak mungkin sesuatu itu diatofkan kepada dirinya sendiri. Apa maksud dari ittihadun tam? Biantaku nasaniyatu taukidan au badalan. Yaitu berupa dengan cara mungkin jumlah yang kedua, kalimat yang kedua itu berupa taukid, penguat, atau berupa badal. Maka seperti ini gak boleh pakai wawu, karena kalau pakai wawu berarti lain. Berarti ada sisi lain. Sedangkan yang namanya badal ya dia itu sendiri. Gitu loh. Nanti contohnya akan disebutkan dalam syarah. Yang jelas kalau seandainya jumlah yang kedua itu adalah zat jumlah yang pertama sama persis. 100% sama, maka ini enggak boleh pakai wawu. Kenapa? Karena wawu ini harus ada perbedaan. Wawu ini memberi faedah perubahan dan perbedaan. Sedangkan kalau dua jumlah itu sama persis, plek, enggak ada bedanya sama sekali, maka enggak boleh dipakai wawu dan harus dipisah, harus fasal, harus jumlah baru. Harus istinaf. Qala asani. Walaupun nanti irobnya dalam irob ya bukan mustanafah, ya jadi badal. Kalau badal jadi badal. Kalau taukid ya jadi taukid. Tapi maksudnya bukan ma'tuf, bukan atof gitu loh. Qala asani an yakuna bainal jumlataini kamalu inqita. Yang kedua, antara dua jumlah itu ada perbedaan sempurna, kamalu inqita, keterputusan yang sempurna, ait tabayyunun tam, perbedaan yang sempurna. 100% beda. Ini juga enggak boleh pakai wawu. Kenapa? Alasannya karena al-wawu juga tufidut tasyrik. Nah, itu tadi kalau yang pertama tadi al-wawu itu tufidul mughayyarah. Sekarang al-wawu itu tufidut tasyrik, harus ada sisi keserupaan, harus ada sisi kesamaan. Maka enggak boleh pakai wawu yang seperti ini. Kalau dua jumlah itu beda total. Jadi disinilah serunya. Yang sama total juga enggak boleh pakai wawu. Karena wawu itu harus ada sisi beda-bedanya dikit. Yang beda total juga enggak boleh pakai wawu. Karena wawu itu harus ada sisi sama-samanya sedikit. Gitu loh. Disinilah rumitnya. Maka yang sama persis juga enggak boleh pakai wawu. Yang beda semua beda total. Sama total enggak boleh pakai wawu, beda total juga enggak boleh pakai wawu. Asalis yang ketiga, an yakuna bainal jumlataini ma yushbihu kamal ittisal. Antara dua jumlah itu ada yang menyerupai, sisi-sisi masih ada sisi ittisalnya. Nah, ini definisi ini agak rumit. Kalau yang setelahnya baru gampang. Bi antakuna tsaniyatu jawaban li su'alin yufhamu minal ula. Yaitu berupa jumlah yang kedua itu adalah sebagai jawab dari pertanyaan yang tersembunyi yang sudah dipahami dari jumlah yang pertama. Maka seperti ini juga enggak boleh dipisah, enggak boleh pakai wawu. Kenapa? Kalau pakai wawu nanti kayak lain, sedangkan itu jawabannya kan. Wawu kalau pakai wawu nanti terkesan dia itu mughayyir, beda. Sedangkan yang namanya jawaban itu ya punyanya pertanyaan gitu loh. Yang namanya jawaban itu masih sambungannya pertanyaan. Kalau seandainya pakai wawu, nanti dikiranya itu sesuatu yang lain. Qala al-idahu penjelasannya, al-faslu wal-waslu jauharun fi ikdi ilmil ma'ani. Bab fasl dan wasl ini adalah permata di dalam perhiasan atau di dalam ikatan ilmu ma'ani. Jauhar di sini bisa diartikan permata atau bisa dimaknakan jauhar secara ilmu kalam, yaitu inti. Jauhar itu nanti macam-macam, ada hayula, dalam pembahasan ilmu kalam, jauhar itu ya inti, ada hayula dan yang macam-macam itu. Pokoknya bab fasal dan wasal ini adalah bagaikan permata atau dia itu titik utama dalam ilmu ma'ani karena rumit. Karena kuncinya di situ. Faqad su'ila ba'duhum mal balaghatu faqala ma'rifatul wasli wal wasli, ma'rifatul fasli wal wasli. Sebagian Arab ditanya, balagh itu yang bagaimana? Inti balagh itu di mana? Mal balaghatu, apa sih balagh yang paling mewakili itu? Maka dia menjawab, balagh yang paling penting itu mengenal fasal dan wasal. Dan ini adalah intinya balagh. Wa qala Abdul Qahir, berkata Abdul Qahir Al-Jurjani, innahu la yakmulu li ihrazil fadilati fi ahadun illa kamula li sa'iri ma'anil balagh. Sesungguhnya tidaklah menguasai, tidaklah sempurna seseorang untuk menguasai keutamaan dalam masalah fasal dan wasal ini kecuali dia juga akan sempurna dalam ilmu ma'ani balagh yang lain. Kalau sudah berhasil menguasai fasal dan wasal, maka dia sudah berhasil menguasai ilmu balagh yang lain. Jadi ini rumit dan kita cuma bisa ngikut, enggak bisa membuat sendiri karena ini sudah ngikut seliranya orang Arab. Orang Arab membuat selera di wasal, ya kita ikut wasal. Mereka bikin selera di fasal, ya kita ikut fasal gitu saja. Walil balaghiyin la siyamal awail fi mawatinil wasli kalamun yahtazulahul wijdan. Dan bagi para ahli balagoh, terutama yang pertama-pertama dahulu, dalam masalah pembahasan wasal, dalam tempat-tempat wasal, mereka memiliki ucapan yang bulu kudu ini apa, merinding, yahtazulahul wijdan. Watatrabulahun nufus, dan jiwa-jiwa ini menjadi torp, menjadi berguncang, menjadi goyang. Lima fihi min idhari asraril arabiyah, di mana dikarenakan di dalamnya terdapat penampakan rahasia-rahasia ilmu bahasa Arab, wa ibrazi mahasiniha, dan menampilkan keindahan-keindahan ilmu bahasa Arab, wa daqaiqiha wa israqatiha, dan daqaiq yaitu apa, detail-detail ilmu bahasa Arab beserta israqat, cahaya-cahaya ilmu bahasa Arab. Jadi kalau orang ahli balagoh zaman dahulu itu mereka punya ucapan-ucapan yang membuat orang yang faham tentang balagoh itu sampai merinding. Karena benar-benar nampak di situ selera balagohnya tinggi. Watawabitu hadzal babi katsiratun, dan kriteria-kriteria dalam bab ini banyak sekali. Wa ma'rifatul mutakallimi biqawaninin nahwi hiyallati tadbitu lahul isabata fi maqsadihi. Dan kuncinya setelah izin Allah Subhanahu wa taala adalah pemahaman seorang yang berbicara tentang kaidah-kaidah nahwu, itulah yang menjadikan dia, itulah yang bisa menjadikan dia mundhabit, apa namanya, akurat, dan dia itu bisa benar, bisa mengakuratkan kebenarannya dalam membuat maksud. Wa kadzalika tahri adz-dzikra fi ikhtiyaril kalamil munasib, demikian juga pemilihan yang jeli atau memilih kejelian di dalam tahri itu berusaha jeli di dalam memilih ucapan yang sesuai. Maksudnya benar-benar apa? Benar-benar seleranya tinggi. Kalau enggak seleranya enggak tinggi, mau pakai wawu enggak pakai wawu di terdengar sama, tapi kalau orang itu seleranya tinggi, dia akan tahu ini harusnya pakai wawu atau enggak pakai wawu. Wal waqfil munasib, demikian juga dalam memilih waqaf, memberhentikan kalimat yang pas. Wal harfil munasib, demikian juga memakai huruf yang munasib, dan ila akhiri, dan semua yang sesuai. Kalau dalam bahasa Indonesia kadang koma saja dibahas, apakah sebelum dan itu dikasih koma atau enggak dikasih koma, ini juga dibahas. Karena itu di situ terletak selera ucapannya itu di situ. Qalam mawadiul fasal, sekarang tempat-tempat di mana kalimat itu harus dipisah, enggak boleh pakai wawu, enggak boleh pakai atof. Idza kana bainal jumlataini ittihadun tam, yaitu antara dua jumlah itu ada ke ittihad, persamaan yang sempurna. Wa yusamma kamal al-ittisal, dan itu dinamakan kamal al-ittisal, masih sambung, masih satu raga. Wa dzalika idza kanat tsaniyatu tauqid, dan yang demikian itu adalah mungkin karena yang kedua itu i'rabnya mungkin dia adalah taukid bagi jumlah yang pertama, maka enggak boleh pakai wawu. Yang satu muakkid dan muakkad itu satu, enggak boleh dipakai wawu, karena pakai wawu itu kayak lain, terkesan lain, sedangkan antara muakkid dan muakkad itu satu. Misalnya jaa zaidun, jaa zaidun, itu taukid jumlah, jaa zaidun, jaa zaidun. Maka enggak boleh jaa zaidun wa jaa zaidun, enggak boleh. Kok kayak lain yang kedua, padahal itu satu kan? Tuh. Au badalan minhu, atau jumlah yang kedua adalah i'rabnya sebagai badal. Ini juga enggak boleh pakai wawu. Karena antara mubdal dan mubdal minhu ini sama. Baik itu badal kul min kul atau badal istimal atau badal ba'd, itu semua masih satu bagian, maka enggak boleh dipisah, enggak boleh dilainkan dengan wawu. Au ataf bayan, atau yang kedua mungkin ataf bayan. Ataf bayan dan badal itu ya sama. Cuma bedanya kalau badal itu dia yang lebih ditekankan yang belakang. Kalau ataf bayan itu sekedar hanya untuk menjelaskan saja. Misal taukid, contoh taukid. Taukid di sini bisa taukid secara nahwi, bisa taukid secara ilmu makna ya. Di sini bukan dzalikal kitabu la raiba fi, bukan taukid makna, bukan taukid lafzi, tapi taukid maknawi. Misal taukid, contoh jumlah yang taukid adalah dzalikal kitabu. Ini kalau di i'rab al-kitabu adalah khobar, bukan badal dari dzalika. Karena kalau di i'rab dzalikal kitabu, dzalika mubtada, al-kitabu badal, maka khobarnya ya la raiba fi. Nah, ini enggak ada. Ini satu jumlah berarti masian. Tapi kalau kita i'rab dzalika mubtada, al-kitabu khobar, berarti kan sudah satu jumlah. La raiba fi itu jumlah baru lagi, gitu loh. Jadi, contoh ini akan berlaku ketika al-kitabu di'rab sebagai khobar. Itu adalah al-kitab. Alif alif lamnya untuk kamalia, untuk kitab yang sempurna. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu. Maka di sini antara jumlah dzalikal kitab dan jumlah la raiba fi di fasal, tidak di wasal, tidak dikasih wawu, tidak diatofkan. Fajumlatu la raiba fihi taukidun wa bayanun wa tahbidun liqauli dzalikal kitab. Maka jumlah la raiba fihi ini adalah sebagai taukid, sebagai penguat dan sebagai penjelasan dan pengokohan, pengukuhan terhadap ucapan dzalikal kitab. Fahuwa bimanzilah, maka ini kedudukannya seperti dzalikal kitab, dzalikal kitab. Itulah kitab, itulah sesempurna-sempurnanya kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya, tidak ada kecacatan, tidak ada cacat di dalamnya. Walau kanal kalamu, kalau seandainya ucapannya itu dipakai wawu, wala roiba fihi lama hasolah hadal makna, maka tidak akan terhasilkan taukid. Kalau seandainya dzalikal kitabu wala roiba fihi, nanti kayak berita yang lain, itu adalah kitab. Dan di dalamnya enggak ada keraguan, akan lain. Enggak ada makna taukid kalau gitu. Itu adalah kitab. Dan kitab itu enggak ada keraguan di dalamnya. Kayak berita gitu saja, enggak ada ifadatut ta'kid. Kayak berita baru lagi. Kayak berita baru, jumlah la raiba fi ini kayak jumlah yang lain. Padahal ini satu. Antara dzalikal kitab dengan la raiba fi itu satu makna. Dzalikal kitab, la raiba fi, satu makna. Tapi kalau kita pakai wawu itu nanti dua makna. Sedangkan itu yang bukan itu yang dimaukan. Wa mithalul badal, contoh badal adalah ucapannya Nabi Hud ini amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'ami wa banin. Allah yang sudah memanjangkan, sudah memberikan nikmat kepada kalian dengan apa yang kalian ketahui, yaitu Allah memberikan nikmat kepada kalian dengan an'am, dengan binatang ternak, dan juga dengan bani, dengan anak-anak. Jadi jumlah yang kedua, amaddakum bi an'ami wa banin, ini sama. Jumlah pertama juga amaddakum bima ta'lamun. Kalau seandainya pakai wawu, seakan-akan beda nanti. Allah telah memberikan kalian apa yang kalian ketahui, dan Allah juga memberikan kalian anak dan binatang ternak. Padahal bukan gitu maksudnya. Allah memberikan apa yang kalian ketahui, yaitu berupa anak dan juga harta dan binatang ternak. Gitu loh maksudnya itu. Maka kalau seandainya pakai wawu, maknanya sudah berubah. Maka seperti ini gak boleh pakai wawu. Harus di fasal. Gak boleh di atof. Wa mithalu atfil bayan. Iku lah kena iku. Mufrad. Mufrad iku. Mufrad toh. Ya badal tapi mufrad. Mufrad kas apa mufrad sirot. Badal sirot. Ini juga contoh yang misal atfil bayan ini juga keliru ini. Contoh mufrad ini. Wa mithalu atfil bayan aksama billahi Abu Hafsin Umaru. Ini juga mufrad. Kalau ini jelas, kalau mufrad gampang kan? Enggak ada samarnya kalau ini. Sedangkan yang kita bahas dalam ilmu balago itu yang jumlah kalimat, karena itu yang agak rumit. Kalau ini gampang, aksama billahi Abu Hafsin, Abu Hafsin Umar. Jelas enggak boleh pakai wawu karena Umar itu ya Abu Hafs. Satu orang ini. Ini bait syair punyanya Abdullah bin Kaisabah. Aksama billahi Abu Hafsin Umar, ma masaha min naqabin wala dabar, faghfir lahullahumma in kana fajar. Itu syairnya Abdullah bin Kaisabah. Kalau contoh yang jumlah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawaswasa ilaihi syaiton qala ya adam hal adulluka ala syajaratin khuldi wa mulkin la yabla. Itu dalam surat Toha. Fawaswasa ilaihi syaiton qala ya adam, yaitu setan memberikan was-was kepada dia. Apa bunyinya? Nah kan dia berkata, wahai Adam, maukah kamu kutunjukkan pohon, atau maukah kutunjukkan kamu pohon khuld? Itulah bunyi was-wasnya setan. Kalau seandainya dipakai wawu, fawaswasa ilaihi syaiton waqala ya Adam, kayaknya lain antara memberi was-was dengan kata yang lain, bukan kata qala ya Adam tadi. Padahal bentuk was-wasnya setan kepada Nabi Adam ya berupa tadi, syubhat tadi. Kamu mau enggak kamu kukasih tahu pohon khuld itu? Itulah was-wasnya yang diberikan setan kepada Adam. Kalau seandainya pakai wawu, seakan-akan ada was-was yang lain dan ini ucapan lain, maka itu enggak benar. Makanya di situ enggak pakai wawu, fa waswasa ilaihi syaiton qala ya Adam. Bukan fa waswasa ilaihi syaiton wa qala ya Adam, enggak gitu. Karena itu sebagai atof bayan atau sebagai badal. Abu Hafs fa'il wa Umar badal au atfu bayan minhu wa Umar wa Abu Hafs walau qulta wa Umar la taghayyaral makna wa sara isman lidzatin ukhra. Seandainya kamu katakan aksama billahi Abu Hafsin wa Umar, seakan-akan Umar dan Abu Hafs itu beda orang. Maka enggak jelek, enggak akan berubah maknanya. Tapi telah lalu ini adalah apa namanya? Badal atau atof bayan mufrad, sedangkan yang kita bahas adalah jumlah. Enggak tahu ini kok sampai luput. Kecuali kalau badal, badal itu ada dalam istilah nahwu itu ala niat takroril amil aksama billahi Abu Hafsin aksama billahi Umar gitu. Kalau badal mungkin bisa, karena badal itu ala niati takroril amil. Sedangkan di sini atof bayan, kalau atof bayan enggak ada niat takroril amil. Paham maksudnya? Ini contoh ini bisa kalau Umar itu diirob badal. Karena badal itu ala niyati takrolil amin. Cuma yo, Perkara-perkara yang diniatkan itu enggak kita bahas. Walalam contohnya ini kurang tepat karena ini atau karena ini adalah mufrad. Sedangkan yang kita bahas dalam bab fasal wasal adalah jumlah. Kita selesaikan yang fasal dulu. Kalau yang kedua idza kana bainal jumlataini tabayyunun tam, jika antara dua jumlah ada perbedaan total. Wa huwa ma yusamma bi kamal inqita', itu disebut sebagai kamal inqita', putus total. Karena sudah enggak nyambung sama sekali, enggak nyambung sama sekali. Makanya jangan diatof. Makanya jangan diatof. Seperti ada ucapan masjid itu bagus. Dan saya akan ke pasar. Enggak nyambung. Memberitakan masjid itu bagus kok kemudian dan saya akan ke pasar. Enggak ada hubungannya sama sekali. Maka di situ jangan pakai dan. Masjid itu bagus. Saya sekarang akan ke pasar. Jangan pakai dan. Karena sudah enggak nyambung. Likhtilafi ma fil khabari wal insya. Mungkin karena perbedaan antara keduanya. Satunya khabar, satunya insya. Ini juga enggak boleh pakai wawu. Satunya berita, satunya misalnya perintah. Au bi an la takuna bainahuma munasabatun, atau mungkin karena tidak ada hubungannya sama sekali antara dua jumlah tadi. Maka enggak boleh pakai wawu. Alasannya kenapa? Karena wawu itu tufidu at-tasyrik, karena harus ada pokoknya masih harus ada nyambung-nyambungnya dikit. Kalau amsalatil madzkura sebagaimana contoh yang akan disebutkan. Faqauluka as-sama'u safiyatun ad-dunya mata'un. La munasabata bainal jumlataini idza atofta. Seperti ucapanmu, langit itu jernih. Dunia itu perhiasan. Ini kalau kamu pakai atof itu enggak ada hubungannya sama sekali. Sedangkan wal adfu yufidut tasyrik, sedangkan atof itu berfaedah menyerikatkan, masih ada hubungannya. Bainahuma fi munasabatin ma, dalam suatu hubungan tertentu. Entah itu sedikit atau banyak, pokoknya harus ada, masih ada hubungannya. Sedangkan di sini wala munasabata, di sini enggak ada munasabatnya sekali antara jernihnya langit dengan dunia itu perhiasan. Enggak ada munasabahnya sama sekali. Maka kalau mau memberitakan seperti ini harus difasal. Harus enggak boleh pakai atof. Ya. Membedakan sesuatu yang berbeda gitu saja. Tanwi. Hanya sekedar nau. Hanya sekedar apa? Kamu berbicara tentang banyak hal gitu saja. Jangan digabung. Jangan diatof. Oh, langit itu jernih. Dunia itu perhiasan. Rumah itu banyak. Nah itu tanwi, gak apa-apa. Kamu bicara banyak yang gak ada hubungannya gak apa-apa. Jangan disambung, jangan digabung. Karena digabung gak ada hubungannya kok digabung. Gak ada munasabahnya kok digabung. Ini yang untuk contoh apa? Yang gak ada hubungan? Gak ada hubungannya. Walaupun sama-sama khobariyah. Ini sama-sama khobariyah. Dan nanti contoh yang perbedaan khobar dan insya ini di belakang, di bawahnya ini. Jadi ini namanya laf wan nasr wairu murad. Murad wong waktu bikin matennya khobar insya dulu. Kok menjelaskannya apa? Yang gak ada munasabahnya dulu. Ini gak apa-apa. Wa qauluka la tukallimni hadza awan tasbihi. Dan ini contoh yang perbedaan antara jumlah khobariyah dengan jumlah insya'iyah. Ini juga gak boleh pakai wawu. Seperti ucapan mula tukal ini. Jangan ajak bicara aku. Ini adalah waktuku untuk berdikir. Ini adalah waktuku untuk berdikir. Ini beda. La tukal ini insya' karena nahi. Hada awan tasbihi khobar. Maka seperti itu juga jangan digabung. Jangan pakai wawu. Jangan ajak bicara aku. Dan ini adalah waktuku untuk berzikir. Itu enggak tepat. Karena yang kedua ini juga seperti alasan dari yang depan. Jangan ajak bicara aku. Kenapa? Karena ini saya sedang zikir gitu loh. Kalau seandainya pakai wawu, seakan-akan lain. Kamu habis melarang kok kamu memberitakan. Jangan ajak bicara aku. Dan ini adalah waktu keberzikir. Itu enggak enak seperti itu. Al-jumlatu al-ula insya'iyah. Jumlah yang pertama adalah insya'iyah. Li'annaha nahyun. Wasaniyatu khabariyah. Wal-adfu bil-wawi yuhimu ghoirul murad. Ghoirul murad. Sedangkan mendatangkan wawu pada contoh seperti ini akan menampakkan sesuatu yang tidak diinginkan. Wal-muraduhuwa. Sedangkan yang dimaukan di sini adalah at-tanbihu ala an hadzal waqta waqtu tasbihi. Bahwasanya waktu saat ini adalah waktu dia berzikir. Maka jangan diajak bicara, karena qala la tukallimni li anna hadza awan tasbih. Jangan ajak bicara aku karena sekarang ini waktuku berzikir. Wal adbu bil wawi yulghi hadzal makna. Sedangkan mendatangkan ataf dengan huruf wawu akan membatalkan makna yang diinginkan ini. Kalau yang ketiga, idza kana bainal jumlataini majhul kamal al-ittishal, jika antara dua jumlah tadi ada yang menyerupai kamal al-ittishal, dia dikatakan kamal al-ittishal juga bukan karena bukan badal dan juga bukan taukid, bukan satu zat, paham? Kenapa enggak dikatakan kamal al-ittishal? Karena dia juga bukan satu zat. Tapi juga bukan kamalul inqita. Karena masih ada sambungannya. Karena masih ada hubungannya gitu loh. Ini tengah-tengah antara beda total dengan sama total. Dia dikatakan sama total juga bukan. Dikatakan beda total juga bukan. Maka ma yushbihu kamalul ittisal. Kaqauli subhanahu wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan saya tidak membebaskan diri saya. Sesungguhnya jiwa itu banyak memerintahkan kepada keburukan. Ini dikatakan yushbihu kamal ittisal karena dikatakan kamal ittisal juga bukan. Dikatakan kamal ingkitok juga bukan. Fa inna qawlahu innan nafsa la amaratun ta'lilun karena usila lima la tubari'u nafsa. Jadi jumlah yang kedua ini seakan-akan jawaban bagi pertanyaan. Saya tidak membebaskan diriku. Kenapa? Nah, kayak ada alasannya gitu loh, kayak ada kenapa? Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu adalah memerintahkan, banyak memerintahkan kepada keburukan, makanya saya enggak mentazkiyah, enggak mensucikan jiwa saya. Wa qad yakunu su'alu madhkuran ka qauli sya'ir, dan terkadang pertanyaannya itu tersebut disebutkan. Tadi kan pertanyaannya ditakdirkan. Dan terkadang pertanyaannya itu disebutkan kakau li syair seperti ucapan syair yang sudah pernah lalu ini juga. Qala li kaifa anta qultu alilu. Dia berkata kepadaku, bagaimana keadaanmu? Aku jawab, aku sedang sakit. Aku sakit. Maka ucapan aku sakit ini adalah jawaban dari kaifa anta. Kaifa anta ini disebutkan. Falau qala wa qultu alilu, seandainya di situ pakai wawu wa qultu alilu, lataghayyarul maksud, maka maksudnya akan berubah. Walam yasir jawaban li kaifa anta. Karena yang namanya jawaban itu enggak boleh dipisah pakai dan. Antara pertanyaan dan jawaban itu harus nyambung, enggak boleh dipisah. Wa sara ikhbaran ma'tufan ala qawli, kalau pakai wawu nanti dia akan menjadi berita bukan menjadi jawab. Yang ataf kepada qawli, dia berkata kepadaku dan saya berkata saya sakit. Ya, enggak jawaban namanya itu. Dia berkata kepadaku, bagaimana kamu? Dan saya berkata, saya sakit. Itu bukan enggak nyambung ucapannya. Dia berkata kepadaku, bagaimana keadaanmu? Dan saya juga berkata, saya sakit. Bareng berarti ngomongin. Itu, makanya enggak bisa, harus difasel. Karena kalau pakai wawu jelas rusak maknanya. Enggak menjadi jawaban. Maka yang menjadi jawaban baik dari soal yang tersembunyi maupun soal yang disebutkan, ini namanya yushbihu kamalal ittisal, yaitu sebagai jawaban dari yang sebelumnya. Ini tiga tempat yang wajib untuk meninggalkan wawu, enggak pakai wawu. Adapun yang wajib pakai wawu, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ini memang agak rumit. Kita butuh mengamati. Tapi setidaknya kalau kita tahu seperti ini, besok-besok kalau baca Quran itu paling enggak itu ini kok pakai wawu, ini enggak pakai wawu, apa alasannya ya? Ini bisa latihan sendiri. Dilatih sendiri. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.